السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. أما بعد, maka kita lanjutkan pembahasan lafaz fa'ilul lughatil arabiyyahnya sampai di subjudul yang kedua dari isim musan, ataupun poin kedua dari pembahasan al-ism musan. Di mana poin pertamanya kemarin kita membahas tentang bentuk ataupun shaghul ismil musan, pembentukan isim musan. Nah, beliau katakan di situ bahwa pembentukan isim musanna itu dengan cara menambahkan alif dan nun, ataupun ya dan nun di akhir isim mufradnya. Ya, kita tambahkan kepada isim mufradnya. Nah, keterangan ataupun makna dari ungkapan kita kepada isim mufradnya menunjukkan bahwasannya isim musanna tidak bisa muncul dari isim musanna pula, dan tidak muncul dari isim jamak. Ya, karena alif dan nun ataupun ya dan nun yang menjadi imbuhan bagi isim musanna itu hanya dapat kita tambahkan pada isim mufradnya. Nah, sekarang kita bacakan yang poin kedua dari pembahasan isim musanna. Saya ingatkan ulang ya, bahwa pembahasan kita ini masih bercerita tentang isim ditinjau berdasarkan adatnya, ataupun isim ditinjau berdasarkan bilangannya yang terbagi kepada tiga macam. Isim mufrad beliau sudah jelaskan kepada kita apa itu dia, dan isim musanna maka inilah yang lagi di dalam pembahasan kita. Ya, silakan baca Mas Royan untuk poin yang kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Tasmiyatul maqsuri wal manqusi wal mandudi. Jika sunnah al-ism al-maqsur bunya lil majhul. Jika sunnia al-ism al-ism al-maqsur nuzira ila al-fihi. Fa idza kanat salisatan ruddat ila asliha. Ai qubilat ila wawin. Kurangnya sai. Ai qubilat. Kembali gitu problem. Qulibat. Qulibat ila wawin au ila ya'in hasab asliha. Ya, baik. Cukup. Nah, berarti apa makna ataupun bahasa Indonesia dari judulnya ini? Nah, selanjutnya. Apa ya? Tasnya. Musannanya isim maksur. Bentuk musanna isim maksur. Manqus dan mamdud. Iya, pemusannahan ataupun pentasmiyahan, cara memusannahkan, ya, kira-kira demikian. Jadi pemusannahan maksur, pemusannahan manqus, dan pemusannahan mamdud, di mana untuk isim maksur, isim mamdud, isim manqus terkadang menjadi problem, bukan terkadang, selalu dan sering menjadi problem bagi kita untuk memusannakan isim-isim tersebut, ya, karena banyak dari kita yang kesulitan untuk memusannakan isim maksur, isim mangkus, dan isim mangkus. Nah, beliau di sini akan menjelaskan kepada kita bagaimana memusannakan maksur, memusannakan mangkus, dan memusannakan mangkus. Kemudian beliau katakan, pertama-tama dia mulai dari al-maksur dengan pernyataan idza sunniyal ismul maqsuru nudira ila alifihi. Nah, jadi berarti artinya untuk memusannakan isim maqsur kita perlu meninjau kepada alif si isim maqsur tersebut. Idza sunniyal ismul maqsuru nudira ila alifihi. Kembali kepada ismul maqsur. Jadi apabila dimusannakan isim maqsur tersebut, maka kita perlu meninjau, memandang kepada alif si isim maksur tadi. Kemudian kata beliau, fa'idha kanat thalithatan ruddat ila asliha. Bagaimana bahasa Indonesia ini, Mas Gulam? idza kanat salifatan ruddat ila asliha. Ruddat dikembaliin. Ditolak. Maka dikembalikan ruddat kepada aslinya. Coba ulangin. Maka apabila isim maksur. Maka apabila isim maksur. Tadi kan huruf yang terdiri dari tiga huruf dikembalikan. Fa'idha kanat salisatan, itulah bacaan Mas Royan tadi, salisatan. Nah, dari bacaan tersebut kita bisa apa namanya itu ya, bisa mengambil kesimpulan bahwa salisatan adalah khabar kanat. Nah, karena dia khabarnya kanat, berarti ini merupakan predikat si isim kanat. Berarti predikat bagi si isim kanat. Nah, mana isim kanat kemudian predikati dengan salisatan? Alif. Mana isim? Mana alif di situ? Di atas. Oh, alif. Alif pada isim apa? Apa bisa isim kanat itu terletak sebelum kanat? Mustatir. Oh, berupa dhamir mustatir ya. Berarti bahasa Indonesia dhamir apa? Enggak, bahasa Indonesia dari dhamir mustatir tersebut apa? Dia. Kan begitu ya, dia. Nah, jadi berarti maka apabila dia sehari setan apa bahasa Indonesianya? Tiga. Maka apabila dia yang ketiga, lanjutkan Mas Bulan. Maka diganti. Dikembalikan ya aslinya. Oh, iya. Maka apabila dia yang ketiga, dianya maksudnya adalah alif. Iya, alif. Maka apabila si alifnya berada di posisi yang ketiga, ruddat, apa yang dikembalikan? Alifnya. Iya, alifnya. Ila asliha, kepada asalnya. Ini maksudnya kembali ke alif. Iya, kembali ke alif lagi. Jadi ruddat ila asliha. Nah, ini dia ketentuan yang pertama. Jadi berarti terdapat rincian. Kenapa bisa terdapat rincian? Karena beliau tadi di atas sudah katakan nuzira ila alifihi. Perlu memandang kepada alifnya. Berarti ada beberapa pandangan, ada beberapa peninjauan ya, karena bahasa beliau nuzira ila alifihi. Nah, peninjauan yang pertama, fa idza kanat salifatan. Kalau misalkan si alifnya itu berada di posisi ketiga, ruddat ila asliha. Maka ketentuannya dikembalikan kepada asalnya sebelum kita memutanakannya. Ya, karena apa? Karena sebelum kita jelaskan dulu apa? Kita baca lagi dulu. Ai ulibat ila wawi au ila ya'il hasab asliha. Maksud dikembalikan kepada aslinya ataupun ditolak kepada asalnya, ya ditolakkan kepada asalnya, maksudnya adalah diganti kepada huruf waw atau diganti kepada huruf ya, tergantung apa huruf aslinya. Tergantung apa huruf asli dari alif tersebut. Ini jika si alif nomor 3. Seperti contoh aso, di mana saat kita ingin memusnahkan aso, ini kan enggak mungkin kita bilang asoan. Karena itu berarti kita sedang merubah alif menjadi hamzah. Sebab alif kan enggak bisa dikasih harokat. Lalu bagaimana di sini? Apa yang harus kita lakukan? Maka kata beliau, karena alifnya di nomor 3, di posisi ketiga, maka katanya dikembalikan kepada huruf asal daripada alif tersebut. Nah, kalau aslinya waw, ya ganti ke waw. Kalau aslinya ya, ganti ke ya. Itu dilihatnya gimana? Nah, baik. Pertanyaan yang bagus. Penguasaan kita terhadap ilmu shorof. Penguasaan kita terhadap konjugasi kalimat. Itulah ketentuan untuk kita mengetahuinya. Dan memang nggak bisa diingat. Bagi kita yang tidak begitu menguasai konjugasi sebuah kalimat ataupun tasrifan sebuah kalimat, atau tidak mendalami tentang ilmu shorof, belum terlalu mendalaminya, Ya, kalau misalkan alifnya berdiri, maka itu berarti aslinya waw. Kalau alifnya bengkok, maka itu aslinya ya. Ya, jadi begitu. Jadi ganti aja yang alifnya berdiri ke huruf waw, yang alifnya bengkok ke huruf ya. Bagi kita ya, bagi kita yang belum menguasai tafsir. Tapi bagi yang menguasai tafsir itu enggak jadi patokan. Ya, karena ini hanya kaidah. Justru kita menulisnya dengan alif tegak atau kita menulisnya dengan alif bengkok itu juga berfaktor pada penguasaan kita terhadap ilmu sorof sebenarnya. Ya, jadi waktu kita mau nulis aso ini pakai alif tegak atau pakai alif bengkok ya? Ini juga tergantung penguasaan kita terhadap ilmu sorof. Tapi ini kaidahnya nggak salah gitu ya? Nggak salah. Hanya saja mungkin kan kita kesulitan ini aslinya waw atau ya? Pokoknya kalau dia alif, nah, maksudnya kalau alifnya tegak, yaitu waw, kalau alifnya bengkok itu ya. Seperti aso, karena alifnya tegak berarti kembalikan kepada huruf waw. Karena memang aslinya itu huruf waw. Asawan. Sementara kalau alifnya bengkok seperti fatan, maka kembalikan kepada huruf ya. Jadilah fatayan. Asawru atau ason artinya tongkat. Iya. Jadi ada fiilnya. Ason. Nggak ada kepiaan semangat ada nggak kepiaan semangat ya pastinya ada lah cuma lagi dilihat di kampus nanti kalau fiilnya fiil madinya asalnya apa itu asal ya asal itu berarti lah aslinya ya fiil madinya ya kalau misalkan ada ya tapi ini termasuk jamit ini nggak punya fiilnya semangat dengannya ya. Walaupun memang ada fiil yang berasal dari huruf-huruf ain, shad, waw, tapi bukan berarti si tongkat ini berasal dari tetap tersebut. Maksudnya si tongkat ya tetaplah isim jamid. Karena dia enggak punya fiil yang semana dengannya, walau huruf-hurufnya ada. Ya, maksudnya fiil yang berhurufkan dengan huruf-huruf ason itu ada barangkali nanti. Cuma nanti dilihat di kamus. Nah, ini yang pertama. Jadi faidah kanat tsaritatan ruddat ila asliha. Kalau misalkan si alifnya berada di posisi nomor 3, di posisi yang ketiga, maka dikembalikan kepada huruf asalnya. Ini enggak ada. Asliya. Fi'lun sulasi lazim muta'alli bi harfin. Asli itu aqsa. Iqsa masdar ason. Nah, apa itu? Asliya bil aqsa. Asliya bil aqsa. Asia bin Asaf. Ada di kamus bahasa Indonesia juga, tapi ya ini di kamus Mu'jam Mu'oni. Oh ya. Asia bin Asaf. Berarti ya ada ini ya, beda ya. Bukan lagi apa? Jamin. Jamin. Mustah. Asia bin Asaf. Ya, tapi bahasa Indonesia makna daripada asia sendiri bukanlah tongkat. Ya, makna asia itu justru maknanya mengambil. Iya, mengambil tongkat. Ya, asia bil asa mengambil tongkat. Jadi maknanya bukan tongkat. Iya, singkatnya memang ya si ason adalah jamid yang tidak muncul darinya fiil yang semakna. Walau mungkin barangkali nanti di sana ada fiil. Iya, yang semakna dengan fiil yang huruf-hurufnya itu berasal dari iya. Sama dari dia. Dia mengambil dengan tongkat. Iya, asliya bil asa. Mengambil dengan tongkat. Maka yang pakai ini. Iya, Bi. Percaya diri sendiri. Ya di Mu'jamul Ghani pun kalau kita lihat ason itu huruf asalnya adalah ain shad waw. Ain shad waw. Jadi memang alifnya adalah huruf waw, bukan huruf ya. Dan ada fiil yang apa namanya yang terdiri dari huruf ain sifat waw yang artinya juga memang memukul seorang lelaki memukul dengan tongkat. Jadi memukul dengan tongkat langsung mengandung makna tongkat pada pada kata asal tersebut. Baik, kita lanjut ke poin yang kedua. Mana dia? Oh ya, mas silakan. Ini bacanya hasaba. Ya. Hasaba ini master. Hasaba itu bukan master, apa namanya? Makuli ajli ya. Bentar ya. Ayat kuli bilawawi atau ilayain tergantung dan tergantung. Ya, tergantung. Aslinya. Apa ya? Hasaba. Kulibat dan gorob dari fiil kulibat ayat kulibat ila wawin au ila ya'in hasaba asliha ya, bergantung pada asalnya. Karena kalau dibilang makul di ajli karena tidak bisa juga sebab dia bukan sedang menerangkan ya gorob ini makul fi ya hasaba asliha. Ya mutasarif apa? Gimana? Mutasarif enggak? Mutasarif? Iya, bisa hasabun. Bisa hasabun. Maksudnya jadi, bisa digunakan selain dari para dorof. Hasaba asliha. Makul fi. Makul fi. Dari fi'il kulibat. Jadi digantinya ya, ada ketergantungan asalnya. Asawaini fata fatayani fatayaini ya, jadi ason dan fatan itu kedua-duanya adalah munsharif ataupun munawwan. Ason fatan. Ason. Karena enggak ada alif lamnya ya, kecuali ada alif lamnya. Lanjut. Wa idza kanat alifuhu rabi'atan. Iya. Fa sa'idan wafa'idan kulibat ya ya kulibat kulibat apa yang diganti nah berarti ya. Karena yang diganti adalah alif yang berarti naibul fa'il ini adalah ya. Yang berarti naibul fa'il adalah dhamir mustatir bukan ya-nya. Karena kalau ya-nya yang naibul fa'il berarti ya-nya yang diganti. Sementara kan kita tahu bahwa yang diganti bukan ya, yang diganti adalah alif justru ya sebagai gantiannya. Kan begitu. Ya, jadi berarti dibacanya ya'an. Dan kemarin sudah kita jelaskan ya, sudah kita terangkan kenapa tidak ada alif setelah hamzah. Karena ya tidak disukainya apa namanya posisi hamzah berada di antara dua alif. Makanya tidak ya'an. Biasanya kan yang nasab itu isim-isim nasab itu selalu ditulis dengan alif. Nah, kemarin waktu kita bahas isim mandud, kalau nggak salah di sini ya, belum jauh dari sini. Di halaman berapa itu? Halaman. Masjid sama dia ada juga. Hmm? Ada. Enggak. Ada di Nahr. Di halaman saya. Tapi sedikit. Nanti ya, nanti juga. Tapi sih kita dibahas. Ini di halaman berapa nih? 174. Wayulahadu di halaman 174. Ya, biar ingat kita ya. Amal istimewa bisa dibilang alinea terakhir itu. Iya, alinea terakhir. Ammal ismul mamdudu al-mamdumu bihamzatin asliyatin. Ya, ammal ismul mamdudu al-mamdumu bihamzatin asliyatin mithl ibtida. Adapun isim mamdud yang diakhiri dengan hamzah asli, semisal kata ibtida, au bihamzatin munqalibatin an ya'in, atau dengan hamzah, maksudnya diakhiri dengan hamzah yang merupakan gantian dari ya, awawin ataupun gantian dari waw, mithlu bina'in wa sama'in, seperti kata bina dan kata sama, fa'innahu yunawwan, maka sesungguhnya isim mamdud yang seperti ini itu ditanwinkan. Ma'a mura'ati 'adami idafati alifin ilayhi fi halatin nasb. Di samping tetap perlu kita perhatikan tidak adanya pengidhafahan ataupun penyandaran alif pada isim mamdud tersebut saat dia nasab. Mana biasanya isim nasab itu kan kita sandarin alif itu di akhirnya. Nah, di sini ma'a mura'ati 'adami idafati alifin ilayhi fi halatin nasb. إذ لا يجوز أن تتوسط الهمزة ألفين عند التنوين. Di mana tidak diperkenankannya si hamzah berada di tengah-tengah antara dua alif ketika bertanwin. Jadi tidak diperkenankannya hamzah menengahi dua alif ketika bertanwin. Nah, demikian. Alif yang pertama ini ya, ini maksudnya. Bukan, alif yang pertama adalah alif yang merupakan imbuhan yang terdapat di dalam isim mamdud ya. Kan isim mamdud itu adalah isim yang berakhiran hamzah yang sebelumnya terdapat alif tambahan. Ya, pokoknya ada alif lah sebelum si isim sebelum si hamzahnya. Nah, itu yang dimaksud dengan isim mamdud. Nah, jadi kan otomatis dia berada di antara dua alif jadinya. Kalau ya, misalkan kita letakkan alif di akhir ataupun setelah si hamzah sehingga berada di dua alif. Nah, jadi tidak diperkenankannya hamzah berada di dua alif. Tengahnya di tengah-tengah. Iya kan, otomatis di tengah-tengah dia. Misalkan bina ya, binaun ataupun ibtidaun. Kalau misalkan dia nasab, kan ibtidaan. Nah, kita nulisnya itu tidak pula kita idhafahkan ataupun kita sandarkan alif padanya. Karena kalau kita sandarkan lagi alif padanya, maka si hamzah akan berada di antara dua alif dan itu tidak dibolehkan. Hamzah berada di antara dua alif. Jadi tulisannya tidak disertai dengan alif tambahan. Artinya. Ya, jadi kulibat ya, memang di sini jadinya kita sulit nebaknya. Bisa saja kita beranggapan bahwa ya ini bacaannya yaun. Karena apa? Tidak ada alif nasabnya. Ya, jadi tidak ada tanda yang berfail dari kulibat. Iya. Nah, adapun kenapa bisa kalau memang dia nasab, kenapa enggak ada tanda alif nasabnya? Ya, maka memang sudah ketentuannya sebagaimana yang kita bacakan tadi. Ya, mithla mustashfa yang menjadi mustashfan ya pastinya ya. Mithla mustashfan yang menjadi mustashfayani dan mustashfayai. Dan kalau misalkan ada yang mempertanyakan apakah benar memang mustashfan ini memang bertanwin, ya pasti ya, karena dia isim. Jadi kalau misalkan ada yang meragukan akan ketanwinan mustashfan, ya ya justru kenapa nggak bertanwin? Sebab dia isim kan? Dan dia juga bukan isim mabni, Dan kalau misalkan dikatakan dia isim ghair munsharif, dia masuk ke kategori yang mana? Masuk ke kelompok yang mana dari tiga kelompoknya isim-isim ghair munsharif? Kemudian kalau dibilang ada alif lam, ya alif lamnya enggak ada, ya makanya bacaannya ya mustashban. Nah, jadi kata mustashban kalau mau dimutanakan, ya maka jadinya mustashfayani ataupun mustashfayaini berdasarkan kaidah yang diutarakan oleh penulis tadi. Nah, apa itu kaidahnya? Coba bahasa Indonesia kan Bang Budi. Nah, kaidah tadi, kaidah untuk mustashfan yang mana musannanya jadinya mustashfayani atau mustashfayaini. Kok kenapa kesimpulannya bisa seperti itu? Apa kaidahnya tadi bahasa Indonesia kan? Di dalam buku ya lebih daripada tiga huruf maka diganti, diganti ya, diganti ya. Apanya yang lebih daripada tiga huruf? Kalau hari ini kali bahasa Indonesia kan itu asoan ya, tapi berapa huruf? Ya. Coba bahasa Indonesia kan aja. Bahasa Indonesia kan yang ada di buku. Coba bahasa Indonesia. Iya, coba bahasa Indonesia kan. Apabila idakanat salisatan. Enggak, yang tadi yang kita bahas. Itu kan udah kita bahas tuh, udah lewat. Idakanat alif buku rabi'atan. Iya, coba bahas ini. Apabila keadaannya alif itu yang keempat atau lebih. Iya. Bertambah atau lebih melibati ya an. Nah, itu dia. Itulah bahasa Indonesia. Jadi kalau alifnya ya bahasanya lebih. Kalau alifnya. Jadi bahasanya adalah kalau alifnya berada di posisi keempat, bukan kalau lebih dari tiga huruf. Jadi bahasa yang tepat adalah kalau alifnya di posisi keempat atau lebih. Ya, atau di posisi kelima atau di posisi keenam kan gitu. Ini berarti yang poin itu masuk fasa'idan itu lebih gitu. Iya. Oh, rabi'atan fasa'idan. Empat atau lebih. Iya. Jadi kalau khamsatan fasa'idan 5 atau lebih. Kalau iya, betul. Ya, khamsatan fasa'idan berarti 5 atau lebih. Ya. Ya, wa idza kanat alifuhu rabi'atan. Nah, kenapa kita di sini berbicara tentang yang keempat? Karena tadi yang ketiga itu sudah kita bahas. Kalau misalkan posisi alifnya di urutan yang ketiga, maka diganti kepada huruf asalnya. Nah, kalau bagaimana dengan kalau alifnya di urutan yang keempat atau lebih? Maka kata beliau, jika alifnya di urutan yang keempat atau lebih, uribat ya, maka diganti kepada huruf ya. Ini ya, kan isim fa'il ya, fa'ilun ya. Jadi kita cari tadi su'idat ya, memanjat apa naik. Fa'sa'idan. Fasa'idah, arba'atan fasa'idah dan terus memanjat. Memanjat. Iya, lalu memanjat kan ya. Jadi untuk mengartikan dia lebih itu kayak mana gitu. Memanjat memang bahasa kita tidak familiar dengan bahasa memanjat. Ya maksudnya begini, empat ke atas kalau bahasa kita ya. Iya kan dia memanjat ke atas ya. Iya, empat ke atas. Jadi itu pemahaman gitu lah, improvisasi kita. Nyesuaiinnya. Improvisasi kita. Nah, jadi makanya saya bilang kayak Antum nih, kalau nggak salah saya bilang nggak ada masalah Antum berimprovisasi selama tidak lari dari maksud yang diinginkan. Karena memang bahasa Arab dengan bahasa Indonesia itu nggak bisa kita plug-in. Kalau kita plug-in orang malah nggak paham. Coba bayangin ya, kalau misalkan kita pakai bahasanya dia, wa idza kana alifuhu rabi'atan, dan kalau misalkan alifnya adalah yang keempat. Fasa'idan, lalu manjat. Yang memanjat alifnya yang memanjat. Gimana alif bisa memanjat kan? Ya manusia bisa memanjat aja pun satu-satu kan, ini bisa manjat pohon. Ini alif bisa memanjat ya. Jadi kata memanjat itu tidak familiar di bahasa kita, sementara mereka istilah itu sering mereka jadikan untuk lebih gitu. Maksudnya posisi yang lebih daripada posisi sebelumnya. Ya jadi mau nggak mau kita di sini ya berimprovisasi gitu. Iya. Untuk maknanya. Nah, ya tapi bagus ya, bagus diurai-urai seperti itu supaya gini, kalau misalkan nanti ke depannya ada orang yang mempertanyakan kita mempermasalahkan hal tersebut, ya, kita bisa menjelaskannya. Baik, Insyaallah. Jadi ini paham apa ya? fa'afaf. Fa'afaf. Iya, makanya i'rabnya ngikuti arba'atan. Arba'atan fa'sa'idah. Ya lalu berikutnya ya lalu ya. Kalau kita di sini ya paling bisa bilangnya 4 ke atas. 4 ke atas. Oke. Qulibat ya, maka ketentuannya dirubah kepada huruf ya. Seperti di sini ya, mustashfan. Dan ini selaras dengan tulisannya memang, di mana tulisan alifnya itu pakai alif bengkok ataupun bergambar ya. Tinggal lagi pertanyaannya adalah dari mana kita tahunya bahwa tulisannya ini pakai alif bengkok? Ya makanya ujung-ujungnya balik ke ismu sharaf juga. Baik, kita lanjut ke bacaan berikutnya, silakan Mas Fadil. Wa idza sumiyal manqusu uddat ilaihi ya'uhu idza kanat mahdhufatan. Iya. Mislah muhamin. Muhamiyani, muhamiyaini. Nah, baik. Jadi setelah kita tadi selesai pada pembahasan ataupun pada keterangan ataupun penjelasan untuk ketentuan memusannakan maksur, beliau pun lanjut ke penjelasan bagaimana memusannakan isim mangkus. Maka kata beliau, wa idza sunyal mangkusu ruddat ilaihi ya'uhu idza kanat mahdhufatan. Coba bahas Indonesia kan Mas Fajar. Apabila ya dimusannakan isim manfus ya dikembalikan kepadanya kepada isim manfus tersebut. Ya. Dikembalikan kepadanya ya. Ya. Jika dibuang. Jika dia dibuang. Baik. Wa idza, idza itu bahasa Indonesianya apabila. Yang artinya dari sini kita tahu bahwa berarti idza termasuk adawat syartiyah. Yang karena dia adawat syartiyah berarti butuh fi'il syarat dan jaza syaratnya. Mana di sini fi'il syaratnya? Iya, sunniyah. Dan mana jawab syaratnya? Ruddat. Nah, karena jawab syaratnya di ruddat, berarti bahasa Indonesia yang paling enak untuk kita dengarkan adalah dengan meletakkan kata maka. Apabila maka, apabila maka, apabila maka, kalau maka, jikalau maka, seandainya maka. Supaya makin mudah dipahami oleh orang untuk mempertegas maknanya. Walau dalam bahasa sehari-hari kita pun jarang menggunakan kata makanya. Cuma karena adanya intonasi, itu akan lebih mempermudah. Akan lebih mudah dipahami oleh orang lain. Nah, karena di sini kita ingin mempertegaskan maknanya, ya maka letakkan saja kata makanya. Jadi apabila dimusannakan maka dikembalikan. Apa itulah dia kesimpulannya. Ya, ringkasnya apabila dimusannakan maka dikembalikan. Nah, kemudian yang menjadi subjek sunnia adalah Farudi. Iya, subjek sunnia adalah mahdhufat. Yang menjadi subjek sunnia adalah mahdhufat. Sunnia. Iya, wa idza sunnia yang menjadi subjek sunnia adalah ya, berarti dari bahasa saya sunnia ini adalah predikat dan mana subjeknya? Subjeknya. Iya, subjeknya. Mangkusu. Iya, al-mangkusu. Nah, al-mangkusu ini i'rabnya berarti Marfu. Kenapa bisa rafa i'rabnya? Karena rafa. Iya, karena sebagai fa'il. Fa'il? Naibul fa'il. Iya, sebagai naibul fa'il. Dan sebagaimana yang sudah kita ketahui juga bahwa naibul fa'il itu adalah subjek. Nah, demikian. Jadi sunyal mangkusu berarti jumlah. Iya, berarti jumlah. Sunyal mangkusu berarti jumlah. Loh, kalau begitu sampai di situ boleh dong berhenti? Enggak bisa. Dia jumlah tapi bukan kalam. Dia jumlah tapi bukan kalam. Baik. Wa idza sunniyal manqusu ruddat. Nah, karena subjeknya adalah al-mangkus, maka yang paling enak di dalam bahasa Indonesia bahwa subjeknya kita dahuluin di dalam penerjemahannya. Berarti dan apabila isim mangkus, ya, betul. Dan apabila isim mangkus itu dimusannakan, maka kalau makanya karena kita tahu itu adalah jawabannya, maka dikembalikanlah. Ya. Iya. Di sini naibul fa'il ruddat adalah ya uhu, makanya bacaannya ya uhu karena ya naibul fa'il bagi ruddat. Jadi dan apabila isim mangkus itu dimusannakan, maka dikembalikan ya-nya kepadanya. Nah, kalau mau lebih enak lagi, karena ya itu adalah subjek, ya sebab dia naibul fa'il, berarti maka ya-nya dikembalikan kepadanya. Begitu lah dia. Maka ya-nya dikembalikan kepadanya. Jadi apabila isim mangkus itu dimusannakan, maka ya-nya dikembalikan kepadanya. Ya-nya, maksudnya ya-nya siapa? Iya, ya-nya si isim mangkus dikembalikan kepadanya. Nya-nya siapa? Nya-nya kemana? Iya, isim mangkus. Jadi apabila isim mangkus itu dimusannakan, maka ya si isim mangkus itu dikembalikan kepada isim mangkus itu kalau ya-nya dibuang. Dan akan kita akan tentunya terheran-heran loh, kok dikembalikan isim mangkus, ya-nya dikembalikan ke isim mangkus. Loh, bukannya isim mangkus memang ada ya-nya? Makanya di sini diberi catatan idza kanat mahdhufatan. Nah, tinggal pertanyaannya, kenapa si ya-nya bisa dibuang? Nah, tentunya di sini ya-nya dibuang dikarenakan terjadinya pertemuan dua sukun, atau kalau menurut penjelasan yang ada di buku ini, kalau nggak salah saya, ya tadi yang tanya di mananya saya lupa ya, karena dia tidak bertanwin. Jadi karena dia tidak beralif lam. Ya, saat tidak ada alif lam maka ya-nya dibuang. Tapi sebenarnya alasan utama dari ya-nya dibuang adalah, ya walaupun benar ya, ketidakadaan alif lam itu menjadi penyebab ya-nya dibuang. Tapi sebenarnya alasan utamanya bukan karena alif lamnya itu sih. Sebab tidak selamanya juga tidak ada alif lam ya-nya dibuang. Oleh karena itu saya tidak begitu menyukai alasan tersebut. Alasan tidak ada alif lam isim ya-nya isim mangkus dibuang. Karena nanti kita akan sering dapati si isim mangkus tidak ada alif lamnya, tapi ya-nya nggak dibuang. Kenapa? Karena sebenarnya alasan yang utama, alasan mabit daripada ya-nya dibuang adalah karena terjadinya pertemuan dua sukun. Itulah alasan utama. Ya, maksudnya sebagaimana kita ketahui bahwa isim itu hukum asalnya adalah munawwan. Hukum asal daripada isim itu adalah bertanwin, dan kita tahu tanwin itu adalah nun sukun. Nah, karena nun sukun, ya jadinya terjadilah pertemuan dua sukun. Kan aslinya muhami, tapi karena muhami ini adalah isim, maka sebagaimana kita tahu hukum asal isim adalah bertanwin. Saat kita letakkan tanwin pada muhami, maka terjadilah pertemuan dua sukun yang hasilnya muhamin. Di dalam kaidah, apabila terjadi dua huruf apabila bertemu dua sukun dalam satu kalimat, maka yang pertama dari keduanya itu dibuang. Maka jadilah muhamin. Ya, kalau enggak kita buang muhamin. Tapi kaidahnya di sana, ya sebagaimana dikatakan oleh Imam Al-Warraq juga di dalam kitabnya Ilalun Nahwi, bahwa bukan merupakan bahasa Arab asli jika ada dua sukun terdapat dalam satu kalimat. Jadi bahasa Arab yang asli itu tidak akan ditemui dua sukun dalam satu kalimat. Karena memang kaidahnya dia akan dibuang salah satunya. Nah, kalau ada dua pemimpin. Ini yang kedua. Ini yang pertama. Kaidahnya tak bisa. Itu belakang. Nah, jadi muhamin, sehingga jadilah muhamin. Jadi itu alasan yang dhabit. Alasan kenapa ya-nya dibuang bukan karena tidak ada alif lam. Ya, kalau nggak salah saya di buku ini ada dijelaskan karena tidak ada alif lam. Tapi saya lupa apakah di buku ini atau di Muktarab, itu yang saya lupa. Namun ya, ada juga kayak di ilmu ada. Jurus seluk. Iya, karena enggak ada alif lam jadi hilang jawabannya. Iya. Ya, kalau yang di sini Rasulullah di sini yang 123 itu. Iya. Di sini memang ada, Ustaz. ada yang terangin hari itu. Kalau nggak ada alif lamnya, yang bertanwin. Oh iya. Nggak yang bertanwin. Oh iya, ya ada ya. Lupa nah, saya. Tanwin. Apa di sini? Apa lah di awal-awal ini? Tadi oh, tempat ya, yang tadi masalah. Oh iya, di tempat yang permasalahan isi mampus sih. Oh bisa jadi ya. Saya lupa. Iya. Apa di sini atau di mana? Kalau dia nggak ada alif lam, dibacanya bertanwin. Dan buahnya dibuang gitu ya. Itu mungkin penjelasan secara ringkas gitu ya. Mungkin ya lah, kita bisa bilang mungkin untuk pemula atau bagaimana ya. Tapi sebenarnya sama aja sih dengan apa yang meribetkan dari ketika kita menerangkan kalau dia bertanwin yaknya dibuang karena terjadi pertemuan dua suku. Yang ketimbang kita pakai istilah yang masih ada celah kelemahan. Ya maksudnya penjelasan yang masih ada celah kelemahan. Karena nanti ya, bukan nanti, bahkan sudah terbukti ya, sudah terjadi bahwa banyak dari beberapa teman-teman kita ataupun yang ketika dia belajar sama saya, mereka bertanya-tanya, "Loh ini ya kenapa enggak dibuang padahal alif lam yang enggak ada?" katanya. Iya. Dan itu akan banyak sering kita temui ya, gitu. Hah? Bukan al-muhani. Ya kalau pakai alif lam sudah barang tentu ya-nya enggak dibuang. Ini kan ceritanya kita dia enggak pakai alif lam tapi ya-nya enggak dibuang. Sementara kan ibarohnya kalau tidak ada alif lam ya-nya dibuang. Tapi dia apa? Menandakan asmaul ya pada pemutar. Bukan. Ini cerita tentang masalah ya-nya dibuang. Ya, bercerita tentang masalah ya-nya dibuang. Kan ada ibarah untuk isim mangkus ini ya-nya dibuang kalau tidak ada alif lam. Nah, jadi muncullah pertanyaan karena mereka temui ya di bacaan mereka ada isim mangkus yang tidak beralif lam tapi ya-nya enggak hilang. Nah, ini kok bisa? Sementara ibarahnya kalau tidak ada alif lam ya-nya dihilangkan. Ya-nya dibuang. Nah, ini kenapa enggak? Berarti kaidahnya punya kelemahan. Ya kira-kira sama seperti kaidah yang menyatakan cara membuat fi'il madhi majhul adalah dengan dibamahkan yang pertama dan diakhirkan yang sebelum terakhir. Sehingga istaf'ala kalau kita majhulkan berdasarkan kaidah tadi berarti ustaf'ila. Karena dibamahkan yang pertama dan difathahkan yang sebelum terakhir. Istaf'ala berarti ustaf'ila. Faktanya tidak ustaf'ila. Akan tetapi apa? Ustuf'ila. Loh, kaidahnya menyelisihi dong. Ya, artinya kaidah tersebut memang ada kelemahan. Makanya di sana, ya sebagian mereka ada yang menyempurnakan kaidah tersebut dengan mengatakan ditomahkan apa saja yang berharokat dan dikasrahkan huruf sebelum terakhir. Dikasrahkan huruf yang sebelum terakhir. Jadilah ustuf'ila. Kira-kira begitu. Karena sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Hisyam, ta'rif yang terdapat celah kelemahan itu ma'i di tengah-tengah ulama. Ya, antara ini juga. Ada ya? Halaman berapa, Mas? Halaman yang tadi juga. Oh, halaman yang tadi juga ya? 174 juga. Di bawah mana itu? 174. Iya, dia. Yuro alu. Aku jom, yuro alu. Menjala kayak soro. Oh, enggak ada. Bukan yang bawah mana itu? Bukan. Itu isim ya saudara wanita itu catatan tentang perlunya diperhatikan untuk tidak mencampur adukkan antara isim mangkus dengan antara isim yang berakhiran dengan ya musyaddadah. Jadi jangan pula sampai isim yang berakhiran dengan ya musyaddadah kita nyatakan sebagai isim mangkus. Ya, ini kan kemarin sudah kita praktekkan juga ya. Ya, yang nisbah. Hah? Ya, tapi enggak semua ya musyaddadah lah yang nisbah ya. Salah juga. Ya enggak semua ya musyaddadah lah yang nisbah. Enggak ada, Pak. Oh iya, ada. Oh, di sini malah bagus ini. Ini kata beliau. Wa idza nuwinal manqusu hudifat ya'uhu fi halatay ar-raf'i wal jarri. Ya, wa idza nuwina bukan jadi keterangan beliau bukan kalau tidak ada alif lam jadi buang ya-nya. Namun apabila dia bertanwin, ya kalau ini pas ya. Apabila dia bertanwin justru bagus ya. Jadi apa wa idza nuwinal manqusu apabila dia bertanwin hudifat ya'uhu. Maka di wa qahyahnya di halatayir rabbi wal jarri, pada saat pada saat keadaan ataupun di dua keadaan, di keadaan rafa dan di keadaan jar, wa baqiyat fi halatin nasbi, dan tetap ada di dalam keadaan nasab. Ya, kenapa tetap ada di dalam keadaan nasab? Karena memang ya-nya tidak sukun. Nah, makanya dia tetap ada. Kenapa kalau yang ketika rafa dan ketika jar ya-nya dibuang? Karena ya-nya sukun. Kok kenapa bisa sukun? Nah, pertanyaannya kan begitu lagi. Kenapa bisa sukun? Karena berat. Kenapa enggak dibemahkan dan kenapa enggak dikasrahkan? Ya karena berat. Ya. Ya, jadi pembahasannya sinkron lah. Ya justru bagus ya di sini ya dikatakan wa idza nuwinal manqusu hudifat ya'uhu. Dan kalau ditanwinkan isim manqus itu maka dibuang ya-nya. Ya jadi buku ini justru bagus. Berarti yang saya dapati penjelasan itu di buku Muhtarat kan tadi. Ya masalahnya. Ya bukan di sini ya. Ini nah, cara mengartikan kana ini kan gimana? Ya mana? Kanat. Oh, idza kanat mahdhufatan. Atau di tempat-tempat lain kan kadang-kadang kan. Bisa diartikan kadang-kadang kan enggak diartikan juga ya. Memang artinya hanya adalah idza kanat mahdhufatan. Jadi sebenarnya kanat ini berkaitan dengan sebagaimana yang kemarin kita jelaskan juga ya. Kanat ini berkaitan dengan apa? Oh, enggak masuk ya. Kanat enggak masuk ya. Karena memang kanat bisa kemana-mana ya. Yang berkaitan dengan lit taukid itu hanya apa? Asbaha abha walla bata. Ya, itu aja ya. Amsa ya. Amsa asbaha wa amsa wa abha wa dhalla wa bata. Itu yang lit taukid ya. Ya, kanat tidak termasuk lit taukid ya. Kanat kemarin masuk enggak tadi? Karena rombanina. Oh ya, asbaha abha dhalla amsa bata itu lit tawqid, yang berarti karena tidak masuk ke kategori lit tawqid. Ya, di apa ya dinyatakan oleh mualif ya, mungkin karena memang karena ini fleksibel. Fleksibel. Bisa menjadi juga ya. Iya, bisa menjadi, bisa dahulu, ya, bisa sebelumnya. Idza kanat mahdhufatan, jika memang sebelumnya dia dibuang. Jika memang dahulu dianya dibuang, maksudnya sebelumnya dia dibuang. Ya begitulah arti daripada kana ya, memang kalau kita tetap deh. Iya, enggak tetap. Catatan aina kunta sama aina anta itu beda makna cara bahasanya yang berbeda. Aina anta, aina kunta. Kalau misalkan kita bilang aina kunta berarti aina adalah khabarnya kana. Kalau misalkan kita bilang aina anta berarti aina adalah khabarnya mubtada anta. Dari sisi irobnya saja. Iya, dari irobnya mana? Ya ada. Gak ada. Ya sama seperti misalkan saya katakan kaifa haluka khairun. Lalu saya katakan kaifa haluka khairan. Ya untuk yang khairun takdirnya ana khairun. Untuk yang khairan takdirnya kuntu khairan. Ya sama aja. Jadi kalau misalkan kita bilang kaifa haluka khairun berarti ana khairun. Kaifa haluka khairan berarti kuntu khairan. Berarti dia misla ini apa akhirnya? Ya, masal tu misla. Berarti kalau mislu, mislu begitu. Kalau mislu, hada mislu muhamin. Bisa juga contoh ya. Dzalika mislu muhamin. Ya, hal tersebut seperti muhamin. Jelas. Enggak dibuat idopah gitu, contohnya adalah enggak. Oh, kalau misalkan contohnya adalah just berarti contoh adalah mubtada. Ya, kalau kita baca mislu gitu kan. Oh, kan takdirin ada yang hu di situ enggak bisa. Ya? Oh, enggak. Enggak bisa. Harus terus dibaca deh. Iya, mislu muhamin itu mudhaf dan muhamin mudhafun ilainya. Ya, jadi mislu muhamin berarti khabar dari mubtada yang dibuang. Dzalika mislu muhamin. Oleh karena itu saya lebih suka bahwa misal ini sebenarnya sebagai maf'ulun bih dari fi'il yang dibuang, karena sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Utsaimin bahwa amil yang terkuat itu adalah fi'il. Ya, amil yang terkuat itu adalah fi'il. Jadi kalau kita mentakdirkan sebuah amil, takdirkanlah sebuah fi'il. Jadi berarti ya kalau misalkan di sini ya masal tu mithla, ya, masal tu mithla muhamin. Aku mencontohkannya seperti muhamin. Wallahu a'lam. Ya lanjutkan. Wa idza sumiya al-ma'mum tu'tira ila hamzati Baida kanat ditakdisi kulibat wawan misla khadra khadra'u khadrawani khadrawaini. Jadi wa'idha kanat asliyatan bakiyat ala haliha misla fada'u fada'ani fada'aini. Wa'idha kanat munqalibatan anya'in awwawin bakiyat hamzatan au kulibat wawan misla bana'un bana'ani bina'un bina'ani au bina'wani asluha ya'un min bunia min bana badi bana ya min bana min bana yabni sama'un sama'ani au sama'wani asluha wawun bin sabit sama yasmu. Iya. Jadi kemudian kata beliau, oh ya, untuk bacaan yang terbaik ya, untuk bacaan yang terbaik adalah misla khadra'a, misla fada'in, misla bina'in. Jadi ya kita sesuaikan saja i'rab dari status ataupun wadifah kalimat tersebut. Oke. Iya, misla bina'in sebagai mudhaf ilai. Nah tadi kan dikatakan kalau misalkan isim mangkus, ini yang kedua ya. Jadi apabila isim mangkus itu dimusannakan maka dikembalikan ya-nya kepada si isim mangkus tersebut kalau misalkan ya-nya dibuang, ya jadilah muhamin muhamiyani. Karena nggak ada alasan lagi buat si ya-nya dibuang, ya, sebab tidak ada alasan lagi untuk ya-nya dibuang. Karena tidak terjadi pertemuan dua sukun lagi kan ini. Ya oleh karena itu ya dikembalikan lagi ya, ya ya maksudnya sebenarnya bukan dikembaliin, hanya saja memang aslinya demikian, aslinya memang demikian. Jadi yang tidak asli itu adalah yang muhamin, di mana muhamin terjadi proses ikhlal kan gitu ya, terjadi proses pembuangan. Nah walau memang bahasanya mau nggak mau kita di sini mengatakan dikembalikan ya-nya, sebenarnya bukan dikembalikan ya-nya ya, karena memang itulah aslinya, aslinya memang ada ya-nya. Justru yang tidak asli adalah yang muhamin, terjadi pembuangan huruf ya-nya. Nah, demikian. Jadi kalau misalkan kita ingin memusannakan isim mangkus, ya sebenarnya sama seperti yang lainnya, yaitu dengan langsung menambahkan alif dan nun di akhir isim mufradnya. Namun tidak bisa kita katakan muhamani ataupun muhamaini. Kenapa? Karena kita tahu ya sebenarnya di sini ada huruf ya, dan huruf ya-nya di sini dibuang dikarenakan ada situasi ataupun ada kaidah yang harus ditunaikan. Tapi saat dimusannakan ya balik lagi ya. Nah, kemudian yang jim, wa idza sunniyal mamdud nudira ila hamzati. Nah, kalau isim mamdud saat ingin dimusannakan, maka lagi-lagi perlu ditinjau kepada hamzahnya. Fa idza kanat bit ta'nif qulibat wawan. Kalau misalkan hamzahnya bertujuan ta'nif, maka diganti kepada huruf waw. Nah, terkait masalah hamzah ta'nis ataupun hamzah yang lainnya yang terdapat pada isim mamdud, itu sudah kita bahas di pembahasan isim mamdud. Jadi kata beliau, apabila hamzahnya adalah hamzah ta'nis, maka diganti kepada huruf waw. Seperti contoh khadra, ya hamzahnya adalah hamzah ta'nis dan bentuk mudzakkar dari khadra adalah akhbar. Jadi hamzahnya adalah hamzah ta'nis. Nah, saat kita ingin memusannakan khadra, maka wawnya diganti kepada maka hamzahnya diganti kepada huruf waw. Maka jadilah khadrawani khadrawain. Dan apabila hamzahnya adalah hamzah asli, ya dibiarkan apa adanya, bakiyat ala haliha, tetap sebagaimana adanya. Dibiarkan sebagaimana adanya, ala haliha. Dia tetap hamzah. Jadi hasilnya fada'un fada'ani fada'ain. Jadi peninjauan pada isim mamdud ya, peninjauan hamzah yang terdapat pada isim mamdud itu bukan dari urutannya, Berbeda dengan isim maksur di mana alifnya itu ditinjau berdasarkan urutan, adapun hamzah, nah adapun isim manggut, hamzahnya ditinjau berdasarkan jenis si hamzahnya. Kalau hamzahnya itu adalah litanif, maka diganti kepada huruf waw. Kalau hamzahnya itu asliyah, maka dibiarkan sebagaimana adanya. Dan kalau hamzahnya itu gantian daripada huruf ya ataupun gantian dari huruf waw, baqiyat hamzatun aw qulibat wawan, maka terdapat, maka ada dua pilihan ya, antara kita biarkan hamzahnya sebagaimana adanya atau si hamzahnya diganti kepada huruf waw jika memang hamzah ini adalah hamzah gantian dari huruf ya ataupun dari huruf waw. Oh, jadi enggak disesuaikan dengan huruf asalnya, tidak. Pilihannya hanya ada dua. Kita biarkan dia menggunakan hamzah atau kalaupun diganti, digantinya ke huruf waw. Contoh seperti bina. Maka bisa kita katakan bina'ani atau bina'wan. Padahal aslinya adalah ya. Dari mana kita tahunya bahwa asli dari binaun dan asli daripada hamzahnya adalah ya? Karena itu berasal dari kata bana ya bani. Ya, jadi kata binaun hamzahnya aslinya adalah ya, karena kita tahu kata binaun berasal dari kata bana ya bani. Binaun bangunan, bana membangun, ya bani fi'il mudhari. Ya, itulah bukti bahwa si hamzahnya asalnya adalah ya. Nah, di sini tidak pula kita ganti menjadi huruf ya, namun kita ganti kepada huruf waw, bina'ani ataupun bina'wani. Nah, itu kata beliau. Contoh lain sama yang mana bisa kita ganti dengan bisa kita musannakan dengan mutlakan sama ani ataupun sama wani. Yang asli daripada hamzah yang ada pada sama adalah waw. Kenapa bisa waw? Karena berasal dari kata sama yasmu. Nah, bukti bahwa samaun hamzahnya itu aslinya adalah waw karena kita tahu samaun itu asal katanya atau muncul dari kata sama atau fiilnya adalah sama yasmu. Ya, kita bisa lihat yasmu huruf waw bukan sama yasmi. Nah, kalau yang di atas tadi bana ya bani, ya huruf ya. Nah, terkait hal ini, pengilalan ini itu lebih rinci dibahas pada pelajaran kitab tasrif atau di pembahasan al-i'lal yang dikarang oleh Syekh Mustafa Al-Walayah ini dalam kitab Jami'ul Durus. Ya, di sana jauh lebih rinci pembahasan hal tersebut. Ya, sedikit lagi nomor 3. Nah, kalian. Salisan. Udhifa nunul musanna idza kana mudhafan. Ya. Baik, kalau kita selaraskan dengan yang sebelum-sebelumnya ya, dengan poin-poin sebelumnya terkait poin-poin yang ada di pembahasan al-ismul musanna, yang pertama adalah sawghul ismil musanna, pembentukan isim musanna. Sawgh sighah masdar, berarti isim. Kami. Kemudian tasniyatul maqsuru tasniyatul maqsuri wal manqusi wal mamduni. Tasniyah sighah masdar juga. Iya, masdar berarti isim. Kemudian, nah poin yang ketiga ini kalau kita selaraskan berarti bacaannya seharusnya al-mudmunil musanna idza kana mudhafan. Dhufu nunul mutanna idza kana mudhafan. Iya. Misla hadara mudarrisan, hadara mudarrisal lugha, hadara mudarrisal lughatil arabiyyah. Iya. Udhifat nunu min udhifatin nunu udhifatin nunu min mudarrisat. Nah, ini juga bukti bahwa bacaan tadi adalah harfu, maksudnya dibaca sebagai masdar. Kenapa? Ya ini udhifatin nun, udhifatin nun. Maksudnya kalau fiil ya selayaknya di situ dia pakai ta istanis. Udhifat nunul musanna. Maksudnya kalau seandainya di atas itu dibaca fiil, ya seperti di sini udhifatin nun. Berarti ya udhifat nunul musanna seharusnya kalau memang itu dibaca fiil. Ya, jadi bisa kita apa namanya bisa kita pastiin kita apa kita bisa lebih mantap dengan bacaan harfu nunil musanna. Ketimbang hudifat. Nah kalau memang fiil kan ya pantasnya hudifat nunul musanna. Wallahu a'lam. Ya lanjutkan. Bismillah. Taqa'u ban ban. Nah itu salah cetak ya. Sama itu sama dengan yang setelah setelahnya itu. Setelah ba nun ha alif. Kejadian. Apa ini? Tak mana? Tak mana? Di situ sama juga ya? Tidak. Taqa'at bandaha bandaha sila taqa'at kalimat selanjutnya nah baina madina tayil qahirati dia gitu potong dia dengan terluka dengan dia tadi tadi tadi Bandun, ada nggak kata Bandun? Ini apa ini? Buat nanya. Ada domir nggak? Ada domir mana? Tidak. Bandun. Ya kalau ini domir mana? Ada domir. Domir mana? Untuk mana? Kalau mana? Hidup mana? Ya lah, kan jauh lagi. Ini kan kopinya, kopinya terletak di antara dua dua kota. Kopinya terletak di antara kota Kohira dan kota Tompo. Kan ya kopi yang dimaksudkan. Lucu ya. Oh ini Bunha ini. Oh bisa jadi ya Bunha ini nama daerah ya. Iya bisa jadi ya Bunha. Ada pernah dengar kata Bunha apa nama daerah Bunha? Ya Tapau Bunha. Ya bisa jadi nama daerah ini. Cuma nggak tahu ini bacaannya apa Bunha apa Banha apa Binha. Iya nama daerah ini. Kita baca Bunha aja lah ya. Bisla Tapau Bunha. Baina Madinatail Madinatail Madinatail Qahirati wa Tanta ya. Hudifat nunu min Madinataini Hudifatin nunu Hudifatin nunu min Madinataini ya. Baik. Nah jadi poin yang ketiga ini beliau membahas tentang pembuangan nun musanna apabila dia sebagai mudhaf. Jadi hak nunil musanna idza kana mudhafan. Nah ini catatan penting ya, dimana banyak dari kita yang kebingungan juga tentang permasalahan ini. Bahkan banyak juga dari kita yang tetap membiarkan dunia saat ini. Jadi dunia harus dibuang apabila posisinya sebagai mutong. Ya, apabila statusnya sebagai mutong. Nah kata beliau, tuhdakunu, ya tuhdakunu nul mutanna idha kana mudhafan. Nun mutanna itu dibuang apabila sebagai mutong. Contohnya seperti hadara mudarrisal lughatil arabiyyati. Hadara mudarrisal lughatil arabiyyati. Dua guru bahasa Arab, dua pengajar bahasa Arab itu telah hadir. Dua pengajar bahasa Arab sudah datang. Nah, jadi ini kan idhofah. Aslinya guru bahasa Arab. Kalau guru bahasa Arab kan satu. Kalau misalkan ada dua orang ya kan kita mau enggak mau ngomongnya dua guru bahasa Arab. Nah, dalam bahasa Arab kan kita bukan pakai kata isnani kan gitu. Karena dalam bahasa Arab kan ada mufrad, ada musanna. Nah, jadi kita cukup memusannakan si isim mufrad tadi, jadilah mudarrisani. Tapi saat kita idhofahkan dia kepada al-lughah al-arabiyah, berarti nunnya mau enggak mau harus dibuang, jadilah mudarrisal lughatil arabiyyah. Dan kalau kita wasalkan mudarrisal lughatil arabiyyah, jadi hadara mudarrisal lughatil arabiyyah. Jadi alifnya enggak ketahuan dong. Ya, makanya kalau dalam ilmu aswat ini dikasih haba. Hadara mudarrisal lughatil arabiyyah. Untuk menunjukkan bahwasanya ada alif kasih. Nabar. Di mudar risal lughatil arabiyyah. Ya sama seperti nabar yang terdapat pada walabba, ya walab la juga ya. Walabban. Walabban. Allahu a'lam. Ya supaya kalau memang kita ingin menunjukkan alifnya. Tapi ilmu aswad ini bukan ilmu yang baru ya. Maksudnya istilah praktek nabar ini bukan ilmu yang baru. Walau istilahnya baru. Tapi sebenarnya kalau cerita soal baru, bukan hanya nabar saja yang baru, bahkan istilah ikhfa, istilah iqlab, ya istilah apalagi irhar dan yang sebagainya itu juga semuanya baru. Tapi prakteknya sudah lama. Prakteknya ya tempo dulu ya. Nah kemudian misal iqlab tafau. Bunha, ya bunha atau binha ya. Tafa'u bunha baina madinatayil qahirati wa tanpa. Ya, madinatayin. Itu aslinya. Hudifatin nunu min madinatayin ya. Karena apa? Ya karena dia sebagai mudhaf. Kotanya qahirah. Kotanya qahirah. Min apa? Baina madinatayil qahirati wa tanpa. Kotanya Qahirah, berarti kota milik Qahirah. Qahirah itu nama negara. Kairo. Nama negara. Itu di mana itu? Ya di mana? Kairo Mesir. Mesir. Berarti nama kota yang ada di Mesir. Nah, saya juga agak bingung. Kairo itu kota. Kota kan? Nah, kalau memang Kairo itu kota, seharusnya kak susunannya nggak seperti ini. Kalau memang Kairo itu kota, sama seperti misalkan, kalau memang Mas Royan itu bapak. Atau kalau memang Mas Royan itu seorang mas, maka kalimat yang tepat atau bapak lah ya, karena mas saya nggak tahu bahasa Arab mas itu. Ya kalau memang Mas Royan itu bapak, berarti seharusnya ungkapannya bukan Abu Royan. Nah seperti yang kemarin kita bahas ya, bukan Abu Royan. Kalau ungkapannya Abu Royan, berarti bapaknya Royan, berarti Royan bukan bapak. Tapi kalau yang kita maksudkan memang maksudnya adalah si Rayyan yang kita gelari dengan bapak, berarti Al-Abu Rayyan. Maksudnya, maksud saya singkatnya, kita tidak menggunakan tarkib itu apa jika misalkan itu adalah dia. Kita tidak menggunakan tarkib itu apa jika misalkan itu adalah dia. Lalu tarkib apa yang kita gunakan? Ya tentunya tarkib badal, karena badal itu memang ya itu. Ya, badal itu ya itu. Kan contohnya Syekh Muhammad, Syekh tersebut yaitu Muhammad. Ja'a Syekhu Muhammadun. Telah datang Syekh itu yaitu Muhammad. Nah, jadi kalau memang Qahirah itu adalah kota, jadi Qahirahnya yang kota, seharusnya susunannya bukan susunan idhafah. Ya Allah, malah kenapa di sini malah susunan idhafah? Yang demikian. Ya semestinya susunannya susunan, ya susunan badal. Badal mubdal. Bainal madinatil qahirati wa tamta. Wallahu a'lam. Ini kenapa di sini justru susunan idhafah. Ya karena bukan kotanya Qahirah. Sepala tadi kotanya Mesir, ya karena memang itu kotanya si Mesir. Kan ya. Misalkan Jakarta. Jakarta itu apa? Jakarta adalah Madinatu Indonesia. Jakarta Madinatu Indonesia. Jakarta itu adalah kotanya Indonesia, baru benar. Tapi kalau misalkan Jakarta kotanya Jakarta, ya berarti kotanya Jakarta sesuatu yang ada di Jakarta, kan gitu. Nah kalau kayak tadi kan Jakarta Madinatu Indonesia, berarti Jakarta kotanya Indonesia, artinya salah satu kota yang ada di Indonesia. Nah kalau kita bilang Madinatul Qahirah, berarti ini sedang menjelaskan salah satu kota yang ada di Qahirah. Padahal kalau kita pahami dari konteksnya, dia memang ingin mengatakan si Qahirahnya yang kota, bukan salah satu kota yang ada di Qahirah. Jadi Qahirah itu terletak di antara dua kota gitu. Bukan, Bunha ini. Jadi Bunha ini terletak di antara dua kota, yaitu kota Qahirah dan kota Iya. Jadi susunan yang tepat seharusnya di sini adalah apa? Badal mubdal, berarti taqa'u bunha bainal madinataini al-qahirati wa tampa. Itu semestinya ya, badal mubdal, bukan susunan idhafah. Wallahu a'lam, ya, saya enggak tahu kenapa beliau di sini menggunakan susunan idhafah. Jadi semestinya taqa'u bunha bainal madinataini. Nah, karena bukan susunan idhafah, ya maka nunnya enggak dibuang. Bainal madinataini. Apa dia? Yaitu al-qahirah dan tampa. Terletak di antara dua kota. Apa dia? Yaitu Al-Qahirah dan Tanta. Berarti yang pas memang adalah apa? Badal mubdal, bukan susunan idhafah. Ya, sepakat nggak kira-kira? Karena kalau susunan idhafah, ya berarti jadinya seperti tadi, Abu Rayyan. Berarti si Rayyan bukan si sang bapak. Justru si Rayyan adalah anak dari si sang bapak tadi. Ya, Abu Rayyan, seperti misalkan ketika kita katakan Abu Ammar. Ya, Abu Ammar, maksudnya anaknya yang Ammar, beliaunya namanya bukan Ammar. Ya, kan begitu kan? Nah, kalau misalkan kita bilang Madinatul Qahirah, atau kita enggak usah pakai isim musannanya dulu, Madinatul Qahirah. Madinatul Qahirah. Berarti si Qahirahnya bukanlah sebuah Madinah. Seperti misalkan kita katakan Madinatu Indonesia, kota Indonesia. Berarti Indonesianya bukan kota, Indonesianya negara, tapi kotanya ya misalnya Jakarta. Maksudnya kota yang ada di Indonesia. Ya sama seperti tadi, Abu Ammar. Berarti si Abu tersebut bukan bernama Ammar, Ammar justru anaknya. Kalau misalkan si Ammar itu yang maksudnya kita gelari dengan Abu, ya berarti seharusnya Al-Abu Ammar. Berarti bapak itu memang bernama Ammar. Nah jadi kalau memang kota itu bernama Qahirah, seharusnya Al-Madinatu Al-Qahirah. Taqa'u apa istilahnya? Terletak. Taqa'u terletak. Iya, terletak, berada. Jadi Taqa'u Bunha. Oh iya, kalau gak salah Bunhanya memang nama kota, kok kayaknya semakin familiar jadinya ya. Iya, Taqa'u Bunha, salah satu kota-kota yang ada di sana lagi, coba nanti cek di Google ya. Taqa'u Bunha baina Madinatayil Qahirati wa Tampa. Nah, kan kita paham di sini ya, yang bisa kita pahami dari konteksnya bahwa si kota Bunha ini ataupun daerah Bunha ini berada di antara dua kota. Dua kota, nama kotanya apa saja? Al-Qahirah dan Qumtor. Berarti nama kota itu adalah si Qahirah dan yang satunya namanya Qahirah, yang satunya namanya Qumtor. Berarti kan yang Qahirah adalah kota itu. Ya, yang Qahirah adalah kota itu gitu. Sama kalau misalkan saya katakan begini, Al-Madinatu Indonesia. Al-Madinatu Indonesia. Berarti kota itu bernama Indonesia, kan salah. Yang tepat Madinatu Indonesia, karena Indonesia bukan kota, Indonesia negara. Kan begitu. Tahu enggak kira-kira? Jadi Indonesia. Iya, kalau misalkan saya katakan Madinatu Indonesia, berarti kan susunan idhofah, kotanya Indonesia. Nah, apakah si kota itu bernama Indonesia? Enggak. Tapi kalau saya katakan Al-Madinatu Indonesia, berarti kota itu bernama Indonesia. Dan itu susunannya salah, karena kita tahu Indonesia bukan kota. Susunannya salah kalau misalkan kita katakan Al-Madinatu Indonesia, sebab Indonesia bukan kota. Tapi kalau Al-Madinatu Jakarta, kota Jakarta, itu baru benar. Karena nama Jakarta sebuah kota. Iya, jadi sebenarnya ini mengarah kepada pemahaman terhadap idhofah dan badaliyah. Paham kira-kira? Ada yang mau dipertanyakan? Dijadikan susunan badal enak emang Ustaz, tapi kalau dijadikan idhofah ya benar. Kalau dia dijadikan susunan idhofah, berarti kota tersebut bukan bernama Qahirah. Sama seperti tadi, Abu Rayyan. Kalau itu adalah susunan idhofah, berarti bapak tersebut bukan bernama Rayyan. Kalau yang kita maksudkan bapak itu yang bernama Rayyan, Al Abu Rayyan. Nah, kalau yang kita maksudkan kota itu bernama Qahirah, berarti Al Madinatu Al Qahirah. Ya begitu semestinya. Pakai Al dulu. Iyalah, pakai Al lah. Kalau idhofah kan ada tiga makna, nggak bisa disatu-satukan gitu, satu diambil dari makna. Oke. Kalau misalkan kita katakan bermakna fi, ya karena Al-Qahirah tempat. Madinatu Al-Qahirah, berarti kota yang berada di Qahirah. Berarti bukan Qahirah yang kita maksudkan dengan si kota tadi. Berarti ada salah satu kota yang berada di Qahirah. Kan gitu. Padahal kita paham bahwa yang dimaksudkan di sini adalah si kota itu yang bernama Qahirah, bukan kota yang berada di Qahirah. Gitu. Paham nggak kira-kira? Paham ya? Bukan Bunha, Banha. Banha. Ya? Oh Banha ya, daerah Banha ya, bukan Bunha ya. Ya jadi taqa'u Banha, bainal Qahirah. Bainal madinataini al-qahirati wa Qumtor, seharusnya ya. Wallahu a'lam. Ya Banha ya yang benar ya. Banha. Nah, ada yang mau ditanyakan? Berarti, jadi memang problem lah ya. Dari target-target itu sebenarnya pemahaman kita gitu ya. Memang iya. Sesuai target-targetnya itu ya. Betul. Jadi kalau di Janu Durus ya, karangan Syekh Mustafa, pembahasan ataupun pengenalan terkib yang terdapat di dalam bahasa Arab itu justru di awal-awal. Jadi memang apa ya, beliau tuh seperti mengetahui apa yang paling urgen untuk terlebih dahulu diketahui ya, sebelum permasalahan iya gitulah. Masya Allah. Jadi gitulah kira-kira. Penting loh. Iya. Sebab itu apa namanya ya, inti utama dari tujuan kita adalah memahami konteks, bukan ngoyo dalam nahu ya. Walau ngoyo dalam nahu pun nggak ada masalah, mau jadi alumnat ya silakan, tapi kan sebenarnya bukan ke situ arah kita supaya bisa memahami pemahaman betul ya. Betul. Jadi itu yang ingin kita pahami, bukan masalah jago mi'rab lah, jago inilah, jago semua perihal nahu lah kan, tapi pemahaman terhadap konteksnya sama-sama ya, sama aja bablas gitu ya. Gak ada gunanya kalau bablas. Makanya kadang mereka tidak mencukupkan diri untuk mempelajari nahu doang. Di antara mereka ada yang apa namanya tuh melanjutkan dengan mempelajari adabul lughah dan sebagainya. Ya karena disitulah mungkin akan semakin jelas maksud-maksud dari yang ada di nahu. Wallahu a'lam. Bahkan sampai ada yang belajar balaghah. Ya, kira-kira demikian. Ya, jadi wallahu a'lam. Tapi kalau memang apa yang saya kritisi tadi salah, silakan nanti kritisi lagi, ya, kritisi balik. Ya, namun saya di sini mengkritisi konteksnya penulis, seharusnya bainal madinatainil qahirati wa tanqa. Jadi banyaknya syarah-syarah dari Matan Jurumiyah itu mungkin menandakan ini kurang gitu, ditambah lagi ya, kurang iya. Gitu ya, gitu benar. Ya, gitu ya. Banyaknya syarah terhadap Matan Al-Fiyah Ibnu Malik ya karena dirasa aku perlu menjelaskan gitu. Misteri yang ada di dalam pernyataan Imam Ibnu Malik ataupun Imam Ibnu Al-Ajurum kan gitu. Ya, si alim tadi ngerasa aku perlu menerangkan misteri yang ada ataupun rahasia yang ada di dalam baitnya beliau. Sehingga mungkin sendiri seperti yang dilakukan Ibnu Hisham antara Ibnu Hisham dengan Ibnu Hatim. Ya, dua di mana kedua-duanya mereka mensyarah Matan Al-Fiyah. Tapi bukan berarti juga kita bisa bilang yang ini lebih baik, yang enggak ya. Kalau menurut saya sejauh saya membaca buku-buku mereka, ya saling melengkapi lah. Ya, enggak ada yang bisa dibilang ini lebih baik, ini lebih baik, saling melengkapi. Makanya bagi kita, terutama bagi pengajar, terutama bagi kita yang mendedikasikan diri kita untuk mengajar, bukan cuma ada baiknya ya, tapi memang selazimnya dia harus banyak baca buku. Jadi jangan pula dia cukupkan dengan satu buku kemudian dia hanya menyampaikan ya dari satu buku itu saja. Ya enggak ada masalah kalau yang mau dia sampaikan adalah buku yang itu, namun dia perlu banyak baca buku-buku yang lain. Kalau memang dia pengajar. Tapi kalau memang dia bukan pengajar ya, saya pikir satu buku udah lebih dari cukup ya. Ya udah lebih dari cukup. Misalkan ini buku ini, menurut saya ini lebih dari cukup ya. Gak usah mulu-mulu, harus yang ini juga, yang ini juga, yang ini juga. Ya apalagi kalau tujuannya cuma mau memahami akwal yang para ulama, saya pikir ini lebih dari cukup lah. Ya, tapi bukan berarti cukup juga enggak, hanya saja lebih dari cukup lah. Kalau sempurna sih ya, enggak. Kalau mau sempurna ya memang harus dibaca semuanya lah. Ya Allah. Kalau tingkat dan yang paling tinggi dahulu itu kalau nah, kita tutup dulu ya. Wabillahi taufiq wal hidayah wa sallallahu alaihi wa sallam. Alhamdulillah. Nah, di mana tingkatan nahwu kayak ada yang paling tinggi itu?